Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi, memasuki ke-49. Hadis ke-7 tambahan dari Ibnu Rajab rahimahullah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi Sahih Al-Hakim wa qala Tirmidhi Hasanun Sahih. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah beri kalian rizkinya seperti Allah beri rizki makhluknya seekor burung, di mana dia keluar dari sarangnya pagi dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah penuh isi perutnya. Hadis tadi diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Tirmidzi katakan hasan sahih. Hadis ini termasuk hadis penting pokok dalam bab tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah ma'al akhdh bil asbab, sembari kamu jalan asbab, sebab-sebab untuk mendapati apa yang kamu inginkan, sebab-sebab yang tentu diizinkan oleh syariat. Artinya, ketika seorang hamba menjalani asbab tersebut, itu tidak menafikan ketawakalannya kepada Allah, tidak bertentangan dengan tawakalnya kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri imamul mutawakilin, imamnya orang yang bertawakal, paling bertawakal kepada Allah. Terbukti beliau saat Fathu Mekah perang, merebut kembali kota Mekah, beliau datang dengan menggunakan baju perang, dan di kepala beliau ada mighfar. Mighfar ini semacam helm dari besi, pelindung, agar kepala aman, mungkin kena anak panah, mungkin pedang atau tombak, sehingga terlindung kepala. Dan itu asbab, asbab untuk selamat atau untuk orang itu aman. Nah, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan penggabungan antara tawakal dan menjalani asbab, di mana beliau sebutkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah untuk apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah. Istain billah, ini tawakal. Minta pertolongan kepada Allah. Pasrahkan seluruh urusanmu kepada Allah. Tapi ihris ala yanuk. Antusiaslah, bersungguh-sungguhlah untuk segala yang itu bermanfaat, berguna bagi. Lakukan. Dalam hadis Umar ini juga ada penggabungan antara tawakal dan akhad bil asbab, di mana al-akhad bil asbab menjalankan asbab rizki dalam hal ini. Rasul contohkan seperti burung, di mana dia keluar meninggalkan sarangnya, keadaan kosong perutnya, lapar, cari rizki, entah itu buah-buahan, entah itu serangga-serangga, dan sore dia pulang kembali ke sarangnya, sudah dalam keadaan penuh isi perutnya untuk dia atau anak-anaknya. Dia dapati. Berarti kan burung ini berusaha, bergerak, dia keluar dari sarang. Cari ke sana, kemari, dari satu pohon ke pohon lain. Dia nggak berhenti di sarangnya, diam. Untuk kemudian dapat rezeki, dia harus bergerak, terbang ke sana kemari. Itulah akad bil asbab. Dia pasrah kepada Allah, pasti memberinya rezeki. Tapi asbab dia jalani. Ya, lakukan untuk mendapat rezeki itu. Dan Allah beri rezeki itu padanya. Sehingga dia pulang dalam keadaan perutnya telah penuh makanan. Demikian, karena kita yakin, mengimani bahwa Allah yang menakdirkan adanya asbab, Allah pula yang menentukan musababat, sebab maupun musababnya, ya Allah yang tentukan semuanya dengan takdir dan ketetapannya. Dan itu dalam seluruh bab, dalam segala masalah. Kamu ingin punya anak. Ya, sebab untuk kamu punya anak, nikah. Cari wanita yang kamu senangi, solehah. Dengan itu asbab, nikah itu asbab. Sebabnya nanti akan punya keturunan anak dengan izin Allah. Begitu yang lainnya. Dalam perkara ini, kamu lapar, ingin kenyang, asbabnya ya makan. Makan itu sebab untuk kamu kenyang, musabab. Kamu haus, ingin lega, hilang hausmu, ya kamu minum, itu asbab untuk menghilangkan dahagamu. Wahakadha yang lain-lainnya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini pokok penting dalam tawakal. Bahwa tawakal itu sendiri termasuk sebab terpenting ketawakalan kita kepada Allah. Kita pasrah, kita yakin hanya Allah yang beri, Allah yang tentukan. Itu sebab terpenting untuk rezeki itu kita peroleh. Bukan kita berpangku, bersandar yakin dengan usaha kita, na'udzubillah. Bukan kita berpangku pada tenaga, keahlian kita, keilmuan kita, lah, bukan semua itu. Tapi kepada Allah, kalau Allah mudahkan akan jadi mudah. Tapi jika Allah tidak takdirkan, ya tidak akan ada yang bisa menentukan selain Allah. Maka tawakal sebab terpenting untuk orang itu mendapat rizki. Makanya Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan untuknya jalan keluar, Allah berikan untuknya solusi terbaik, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga, tidak dia kira, dan yang ayat ditutup, yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Maka tawakal sebab terpenting, teragung untuk dapat rezeki. Kata Ibnu Rajab masih bahwa hakikat tawakal adalah hati kalbu kita benar-benar bergantung, berharap kepada Allah satu-satunya. Baik itu dalam mendapatkan kemaslahatan yang kita cari, atau untuk terhindar dari madarat kejelekan yang kita takuti. Baik itu dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, semuanya. Sehingga kita yakin, iman tanpa ragu sedikit pun, bahwa yang memberi hanya Allah. Yang menahan, yang tidak memberi, ya hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau kebaikan kecuali Allah. Tidak ada pula yang bisa memadorotkan, mencelakai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada di tangannya. Tidak ada yang selain Allah berkuasa untuk itu. Maka itu yang kita yakini. Obat, dokter, rumah sakit, semua ini asbab untuk kamu sembuh, sehat, selamat dari penyakit. Tapi ketergantungan kita, yakinnya kita yang bisa mengangkat penyakit itu, menyembuhkan, hanya Allah semata. Sehingga kita semakin bergantung kepadanya, semakin doa, ya Allah, tidak akan sembuh kecuali Engkau yang berikan sembuhan. Ya Allah, angkat penyakit ini, wabah ini, hanya Engkau yang kuasa, tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya yang menentukan. Kalau Engkau inginkan kebaikan, pasti baik. Kalau Engkau inginkan kejelekan, pasti itu yang terjadi. Yakin hanya Allah yang sembuhkan. Yakin hanya Allah yang berikan. Bukan dokter. Bukan obat. Bukan rumah sakit. Jangan sampai orang mengira atau menganggap dia sembuh karena keahlian dokter ini, karena dia spesialis dan senior, dan rumah sakitnya ternama, hospital yang punya nama, atau obat yang mungkin dari luar sana, dari USA atau yang lain, lah, bukan semua. Itu asbab, jalanilah bas. Tidak mengapa, tapi yakinlah Allah yang tentukan, Allah yang beri, bukan yang lain. Demikian dalam mengharap maslahat, segala kebaikan yang kita inginkan, dunia ataupun akhirat, ataupun ingin dari segala madarat dan kejelekan, ingin selamat dari kejelekan, juga hanya Allah yang tentukan. Taib. Hadis jelas mengajarkan wajibnya tawakal kepada Allah, serah dan bergantung, yakin, seyakin-yakinnya hanya Allah yang tentukan segalanya, maka kita bergantung dan berharap hanya kepadanya. Meyakini itu, baik dalam mendapatkan segala kebaikan yang kita cari, atau dalam hal menyelamatkan diri dari segala kejelekan yang kita takuti. Hadis pula, dengan dalil-dalil lain juga, menunjukkan bahwa menjalani asbab tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak menyalahi tawakal. Seperti tadi, Rasulullah sendiri pakai baju perang. Pakai mifar pelindung kepalanya dari besi. Dan beliau imam mutawakilin. Imamnya mukminin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau memang itu menyalahi tawakal, ya tentu beliau nggak pakai buat apa. Nggak usah melindungi kepala. Kalau Allah tentukan selamat, selamat. Allah tentukan kena, celaka, ya celaka. Nggak usah menjalani asbab. Tapi kan tidak. Rasul jalani asbab. Beliau lindungi kepalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata yang lainnya. Ini ulama contohkan bahwa asbab sebatas asbab, yaitu yang Allah perintahkan mubah, tapi bukan itu yang menentukan segalanya, tapi Allah. Dicontohkan seperti mobil, kereta. Kamu safar, ingin berpergian sekarang jauh. Dari Johor ke Kuantan misalnya. Naik kereta. Sebelum safar, sebab kamu penuhi, kamu jalani. Apa sebabnya? Ya supaya selamat di perjalanan, kamu cek roda kereta bagus. Masih tebal, angin cukup, apalagi misalnya rem, brake bagus, pakem bagus, apalagi misalnya safety belt, sabuk pengaman ada, bagus. Semuanya kamu pastikan, kamu cek aman, ada. Nah, aki, kelistrikan, bensin, yang lain-lainnya lah, semua kamu pastikan aman. aib, termasuk asbab banyak sekarang dalam hal ini. Asbab kamu turuti marka dan rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah, stop, berhenti, hijau, jalan, kecepatan, dibatasi misalnya, gak boleh lebih dari 100. Ya kamu jalan gak sampai 100 lebih, gak mau lebih 100. Kamu gak ugal-ugalan di jalan, sopan. Semua ini kayak sebab untuk selamat. Baik. Apakah setelah asbab ini semua kamu penuhi, asbab ini semua kamu jalani, pasti selamat sampai tujuan? Belum tentu. Ya kan? Tiba-tiba dari arah berlawanan, ada kereta yang ngawur, makan jalan kamu sehingga duer kecelakaan tabrakan. Alhamdulillah. Kamu gak salah, gak apa. Kamu sudah benar, kecepatan maupun normal. Tapi ya, takdir. Apa tentukan lain. Atau tiba-tiba saja bocor minyak brake oil misalnya. Sehingga tiba-tiba saja di tengah jalan gak bisa direm. Terguling itu kereta. Dan masih banyaklah sebab-sebab yang lain. Nah, tiba-tiba roda kamu pecah. Padahal dia tebal, bagus. Intinya menunjukkan bahwa asbab belum menentukan. Bukan dia yang menentukan. Penting asbab itu na'am. Jalani, na'am, bagus, berguna. Tapi jangan kamu jadikan segalanya, jangan kamu yakini. Kalau sudah asbab semua pasti aman, belum tentu. Allah yang tentukan segalanya. Makanya bergantunglah hanya kepada Allah. Rugi kalau bergantung kepada asbab. Karena dia gak menentukan apa-apa. Ya sama seperti tadi. Dalam kedokteran misalnya medis, anak kamu sakit, orang tua kamu harus operasi, sudah dipegang tangan, profesor, dokter, ahli, senior, spesialis, di hospital yang bagus, obat dari luar mungkin dan seterusnya. Apa berarti harus sembuh? Belum tentu. Berapa banyak pasien? Akhirnya mati, meninggal, tak sembuh. Karena semua ini hanya asbab, bukan itu yang menentukan. Tapi yang di atas langit sana. Intinya demikianlah tawakal kita kepada Allah. Hati bergantung, berharap hanya kepada Allah. Yakin hanya Allah yang tentukan. Maka banyak doa. Dan yakini, hanya engkau yang menyelamatkan, hanya engkau yang menyembuhkan. Kembalikan kepada Allah. Asbab, jalani. Asbab yang berguna. Asbab yang mubah. Asbab yang syar'i. Lantas, jalani semua itu. Nah, tapi jangan kamu pasrah kepadanya. Nah, itu mungkin global yang tersebutkan dalam hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin sedikit tambahan dalam lafaz hadis disebut lau annakum tawakkalun 'alallah. Asalnya ini kan wazan tafa'ala. Berarti fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Antum tatawakkalun. Taknya double. Seharusnya awalnya begitu. Antum tatawakkalun. Cuman dalam bahasa Arab ma'ruf. Karena sering dipakai. Dan berat untuk diucapkan double. maka mereka buang taknya yang pertama. Cukup dikatakan tawakkaluna alallah. Baiklah hukum asalnya dalam sorof taknya dua, tatawakkalun, tatafa'alun. Mungkin itu sedikit tambahan. Semoga itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah tidak ada soalan, kita sambung pada pertemuan yang datang. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.